Spesial buat adik-adik yang ganteng. Ayo MKL. Risa Sound System. Barokah Suti. Tepuk tangannya mana dulu dong? Biasa. New era.